Ah, sini. Malam ni kan dah larut. Ha, jadi macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Ha, cuba. Okey, kita buat. Kalau abang pergi ke renang, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap. Baik, sini. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang. Mainkan bang, mainkan. Sungguh bercerai kasih sayang, wajahmu puan jadi kenangan. Sakit sungguh bercerai kasih sayang, wajahmu puan jadi kenangan. Rupawan, wajahmu puan jadi kenangan. Sedih sungguh rasa di hati sayang, sedang berkasih ditinggal pergi. Sedih sungguh rasa di hati sayang, sedang berkasih ditinggal pergi. Bercerai kasih, bercerai sayang, siang dan malam terbayang-bayang. Bercerai kasih, jauh hari sedang berkasih di